Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad pada bab berbakti kepada ibu. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita membicarakan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian malam ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu secara khusus. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Asim, telah bercerita kepada kami Abu Asim, an Bahr ibn Hukaimin, dari Bahr bin Hukaim, an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Qultu, aku berkata, kata kakeknya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, kepada siapakah yang aku berbuat baik? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, man abarru, kepada siapa aku berbuat baik, berteman dekat? Qala ummuka, ibumu. Qultu, aku bertanya lagi, man abarru, kepada siapa aku berbuat baik? Qala ummuka, ibumu. Qultu, aku bertanya lagi, man abarru, kepada siapa lagi aku berbuat baik? Qala abaka, ayahmu. Thummal aqrabu fal aqrabu, kemudian yang paling dekat, yang paling dekat. Qala asy-Syaikh al-Albani, hasanun, hadis ini hadis hasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang sikap kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Dan sekali lagi saya pribadi juga masih lengkap kedua orang tua, baik yang di desa maupun yang di Surabaya. Jadi saya sendiri juga sama dengan para jamaah, yakni dalam rangka berusaha untuk menjadi anak yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan menjadi anak yang terbaik bagi mereka berdua. Pada hadis ini para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat kedudukan ibu. Diperkuat di sini ada banyak hikmah, di mana ibu statusnya adalah lemah. Kebanyakan anak merasa remeh terhadap ibu karena ibu sifatnya lemah, berbeda dengan bapak. Kalau bapak kuat, dan kalau marah bisa memukul dan lain sebagainya. Sedangkan ibu mungkin ditendang saja roboh. Karena sifatnya lemah para jamaah, maka di dalam Islam diperkuat kedudukannya. Kenapa? Dan di sisi lain, ibu juga memiliki kedudukan bagi anak, di mana dia yang mengandung selama 9 bulan. Betapa beratnya selama 9 bulan para jamaah. Kurun waktu 9 bulan ini bukan waktu yang sebentar dalam pengasuhan anak. Mungkin sakit-sakitan, mungkin tidak bisa tidur, ya, tengkurap, gak enak, dan begitu seterusnya. Makan mungkin juga susah. Jadi selama 9 bulan, kalau kita mengadakan pelatihan dai 10 hari saja sudah enggak betah ini, ya. Ya, kita mengadakan kajian 1 jam aja sudah enggak betah. Ini 9 bulan menanggung risiko hamil, ya, membawa anak. Begitu semakin besar. Dan pada saat melahirkan, betapa sakitnya ketika bayi keluar dari rahim ibu. Dan saat itu nasib sang ibu antara hidup dan mati. Dan banyak juga terjadi di mana melahirkan langsung mati, atau bahkan mati sebelum melahirkan. Inilah pengorbanan ibu bagi anak-anaknya. Karenanya pantaslah kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat kedudukan mereka, agar kita sebagai anak perhatian penuh terhadap orang tua ibu, terhadap orang tua perempuan, agar kita juga takzim kepadanya, ada rasa takut dan cinta kepadanya. Bayangkan di dalam hadis ini berapa kali para jamaah Rasulullah memposisikan ibu. Ketika seorang sahabat bertanya, kepada siapa aku berbuat baik? Abarru di sini berbuat baik dan sekaligus berteman dekat. Pertama kata Allah, ummuka. Kemudian bertanya lagi yang kedua kalinya, dijawab ummuka, ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, Nabi menjawab ibumu. Baru kemudian setelah itu bapakmu, pada yang keempat kalinya. Nah, setelah ibu dan bapak para jamaah, kemudian kata Rasulullah, summal aqrabu fal aqrabu. Yang lebih dekat. Misalnya apa? Kepada paman-paman, ya. Kalau masih ada nenek, paman, bule, kemudian saudara kandung, ya, sebapak atau seibu atau sebapak saja. Kemudian paman-paman, putra-putranya paman, dan begitu seterusnya. Inilah orang-orang yang kita anggap dekat, yang kita sikapi sebagai orang dekat kita, keluarga besar kita. Hadis ini diriwayatkan dalam keadaan derajatnya hasan menurut Syekh Al-Albani. Kemudian kita perkuat dengan hadis lain dalam riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbu bi husni suhbati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pertemanan yang terbaik, yang paling dekat? Qala, Rasulullah menjawab, ummuka summa ummuka, summa abuka, summa adnaka, adnaka. Kata Nabi, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapakmu, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini para jamaah, Rasulullah memberikan pengertian kepada kita siapakah orang yang paling layak, paling berhak untuk kita temani. Kita temani, kita takzim kepadanya, hormat kepadanya, sayang kepadanya. Pertama ibu. Di dalam sebagian syarah kitab hadis ini para jamaah, dikatakan bahwa kenapa ibu lebih dikuatkan oleh Rasulullah SAW adalah kembali kepada apa yang saya katakan di awal tadi. Karena ibu lemah, sedangkan bapak lebih kuat daripada ibu. Mungkin anak biasanya lebih takut kepada bapak, ya, dikerasin sedikit lari kalau bapak kan gitu ya. Kalau ibu mungkin karena ibu lemah, mungkin tidak ditakuti karenanya. Makanya ketika di dalam hukum Islam dikuatkan kedudukannya, maka akan terjadi dalam benak kita sebagai anak betapa besarnya dosanya ketika melanggar begitu. Ketika kita berani kepadanya, tidak menyayanginya, betapa besarnya dosanya. Ini diantara hikmah yang akan kita dapati dari hadis ini para jamaah. Sehingga akhirnya anak menempatkan ibu sama dengan takutnya kepada bapak. Sehingga dua-duanya dicintai dan ditakuti juga serta dihormati. Ketika dipanggil oleh salah satu dari keduanya, maka anak akan segera memenuhi panggilannya karena kedudukannya sama-sama besar di dalam dirinya. Ya, lebih-lebih di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memposisikan kedua orang tua itu sangat-sangat tinggi sekali. Kedudukannya benar-benar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah menyembah kepada dirinya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Yang artinya, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sampai kalian semua menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kepada kedua orang tua berbuat kebaikan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya yang mencapai masa tua di antara keduanya atau salah satu dari keduanya. Maka apa kata Allah? Semoga kita termasuk diberi kemampuan para jamaah. Fala takul lahuma uff. Maka janganlah kalian berkata kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kalian semua kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada surah Al-Isra ayat 23 ini betapa tingginya kedudukan kedua orang tua. Di mana yang menunjukkan ketinggian kedudukan mereka bagi anak-anak para jamaah? Setelah Allah memerintahkan kepada kita agar tidaklah kita menyembah kecuali kepadanya. Setelah itu langsung, ya, pakai huruf wawu. Pakai huruf wawu itu artinya pada para jemaah tartib, bukan pakai summa. Kalau summa masih ada jarak. Seakan begini kalau kita gambarkan dengan tangan, ya. Janganlah kalian sembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Inilah fungsi daripada huruf wawu. Sebagaimana misalnya kita katakan, ya, telah masuk ke dalam masjid Pak Arif dan Pak Aziz. Pak Arif dan Pak Aziz. Nah, di sini para jamaah langsung akan tergambarkan ke dalam benak, dalam otaknya, berarti antara Pak Aziz dan Pak Arif sama-sama masuk masjid. Nah, ini pengertiannya. Berbeda kalau Allah pakai tsumma. Tsumma itu artinya kemudian. Misalnya telah masuk ke dalam masjid Pak Arif, kemudian Pak Aziz. Berarti Pak Arif dulu datang, mungkin Pak Arif sudah sholat sunnah, mungkin sudah duduk-duduk, baru kemudian Pak Aziz. Ini berarti masih ada tenggang. Ingat para jamaah, di sini Allah pakai huruf waw. Ya, kata Allah, "Alla ta'budu illa iya." Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Wabil. Nah, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Langsung. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan kedua orang tua. Sementara para jamaah, perintah ibadah di dalam kehidupan ini, perintah ibadah menyembah adalah perintah tertinggi di dalam Islam. Perintah menyembah adalah perintah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Tidak boleh diberikan pada yang lainnya. Karena itu barang siapa yang memberikan ibadahnya kepada yang lainnya, jatuhlah syirik. Kata Allah, "Innasyirka ladzulmun adzim" dalam surat Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat tinggi, yang sangat agung. Jadi perintah ibadah di dalam Islam perintah tertinggi, tidak ada lagi sesudah itu. Ya, ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Langsung saat itu pula Allah katakan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Para jamaah, ayat ini mari kita kenang. Semoga saya yang berbicara dan bapak-bapak sekalian, para jamaah, ya, adik-adik yang ikut ngaji, ya, berbaktilah kepada kedua orang tua, ibu terutama, ya. Kalau dipanggil ibu, jangan apa sih bu? Iya, biasanya anak-anak kan gitu. Apa namamu siapa? Namanya siapa? Torik, Rek Torik, apa sih bu? Iya, kadang begini, Rek Torik, diemlah bu, loh. Ini padahal kata Allah, uff. Janganlah kamu berkata uf, berapa huruf? Uf cuma alif, hamzah, fa, dua saja. Dua saja. Kalau to, re, berapa itu sudah? To, re, kik. To, re, kik. Wah, ternyata dijawab, wah, apa sih bu? Wah, itu luar biasa. Besarnya dosanya luar biasa, to, re, ya. Begitu juga adik-adik yang lain. Ya, semoga kita semua diberi kemampuan oleh Allah. Nah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah menyebutkan, sembahlah aku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 23. Kemudian hadis berikutnya, riwayat Muslim. An Abil Abbas, dari Abil Abbas. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Qala, berkata Abdullah bin Amr, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dinuhu fil jihad, dalam rangka minta izin untuk ikut jihad. Karena pada saat itu para jamaah, para sahabat, ketika ada panggilan jihad, datang satu persatu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk ikut jihad. Oh iya, ditulis. oleh penulis. Siapa asalnya dari mana dan punya senjata apa saja, punya unta atau punya kuda dan begitu seterusnya dicatat oleh pencatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebetulan ini ada orang datang minta izin untuk ikut jihad. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ahayyun walida? Masih hidupkah kedua orang tuamu?" Qala, "Na'am." Kata orang tadi, "Na'am, iya ya Rasulullah." Qala, "Fa fihima fajahid." Maka kepada keduanya kamu berjuanglah, kamu jihadlah. Subhanallah. Orang tua masih hidup. Kata Rasulullah, sebaiknya kamu jihad kepada orang tuanya. Bagaimana? Ya, berkhidmat kepadanya. Ya, merawatnya. Ya, mengambilkan makan. Ya, mengambilkan minumnya. Ya, menyediakan sabun-sabunnya untuk mandi dan lain sebagainya. Tapi kalau kebanyakan anak-anak kita di sini, yang menyediakan semuanya malah siapa? Malah ibunya. Ya. Kamu namanya siapa, adik? Ya, Hanif. Hanif kalau makan diambilkan ibunya atau ngambil sendiri? Ngambil sendiri ya. Kadang juga diambil ibunya. Kalau Tori gimana? Ngambil sendiri. Kalau minum, bikin susu, bikin sendiri nggak kira-kira? Ya, bikin sendiri. Kadang juga dibikinkan ibunya. Artinya para jamaah, yang nyuci baju kadang ibu kita, gitu ya. Yang ngurusin ininya kadang ibu kita. Bukan malah kita yang ngurusin. Ini malah begitu. Jadi ternyata malah kasih sayang orang tua lebih besar terhadap anak daripada anak terhadap orang tua. Nah, kalau kita lihat dalil-dalil tadi, seharusnya kita sebagai anak memanjakan orang tua. Kata Rasulullah, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah kepada keduanya. Nah, di sini para jamaah, si orang ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa kedua orang tuanya masih hidup, Rasulullah tunjukkan bahwa di hadapan kedua orang tuamu di sana ada jihad yang tidak kalah pentingnya. Pahalanya sama dengan ketika ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan pasukan kufar. Ini semuanya para jamaah menunjukkan bahwa kedudukan orang tua jauh sangat tinggi. Sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surat Al-Isra ayat 23 tadi, Allah letakkan kedudukan orang tua setelah perintah sembahlah aku. Di hadis ini Rasulullah letakkan kedua orang tua sebagai jihad. Padahal pahala jihad di jalan Allah, ya, membela Rasulullah dan agamanya para jamaah, syahid, mati-mati syahid. Sedangkan surga bagi orang mati syahid itu tempatnya adalah di surga Firdaus. Surga itu kata Ibnu Katsir para jamaah terdiri dari 100 tingkatan. Tingkatan yang pertama terdiri dari perak. Tingkatan yang kedua terdiri dari emas. Tingkatan yang ketiga terdiri dari mutiara. Tingkatan yang keempat sampai ke yang 100 adalah yang sering disebut oleh para ulama, tempat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basharin. Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar di telinga, belum pernah terdetik di hati manusia. Itulah yang keempat sampai ke yang ke-100. Kenikmatannya penuh di sana. Bagaimana dengan tingkatan yang ke-100? Yakni surga Firdaus yang letaknya di bawah arasy. Di bawah arsyur rahman. Arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah tempatnya orang-orang yang mati syahid. Berarti jihad ini tinggi sekali pahalanya. Jihad apalagi sampai terbunuh, kudanya pun bersimbah darah, kata Rasulullah afdhalul jihad. Ketika Rasul ditanya afdhalul jihad, seutama-utama jihad, kata Rasulullah yaitu engkau berada di barisan paling depan, kemudian engkau bersimbah darah dan kudamu ikut bersimbah darah. Itulah afdhalul jihad, jihad yang paling utama. Ternyata apa kata Rasulullah? Kedua orang tuamu masih hidup? Iya ya Rasulullah, kedua-duanya. maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa kedudukannya sangat tinggi. Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan kedua orang tua bagi anak sangat tinggi sekali. Kemudian hadis berikutnya masih riwayat Muslim. An Zaid bin Abi Hubaid anna Naiman maula Ummi Salamata, dari Zaid bin Abi Habib bahwasanya Naim budak Ummu Salamah, haddatsahu menceritakannya, anna Abdullah ibn Amr ibn al-As, bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As qala, berkata, aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ia berkata, ubayyuka alal hijrati wal jihadi abtagi al ajra minallah, wahai Rasulullah, aku berbaiat kepada engkau atas ikut berjihad, ya, ikut hijrah dan ikut berjihad karena mencari pahala dari Allah. Ini izinnya kepada Rasulullah, mau berbaiat untuk ikut hijrah dan ikut jihad mencari pahala dari Allah. Qala, maka Rasulullah bertanya, fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah dari kedua orang tuamu salah seorang darinya masih hidup? Qala, dia menjawab, na'am bal kilahuma, ya, bahkan kedua-duanya ya Rasulullah, kedua-duanya masih hidup wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, fatabtaghil ajra minallah, maka kamu akan mencari pahala dari Allah? Qala, na'am, ya, saya mau mencari pahala dari Allah. Qala, kata Rasulullah, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Masya Allah para jamaah. Kata Rasulullah, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, maka perbaikilah persahabatanmu dengan keduanya. Subhanallah, ternyata Rasulullah seimbangkan pahalanya dengan jihad, hijrah dan jihad. Padahal ikut hijrah bersama Rasulullah dan berjihad bersama Rasulullah itu afdalul a'mal para jamaah. Ya, ketika Rasulullah ditanya, afdalul a'mal, kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ketika Rasulullah ditanya, seutama-utama amal, kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Ternyata kata Rasulullah, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah persahabatanmu terhadap keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terdapat dalam syarah Muslim An-Nawawi, yakni pada saat mensyarai sebuah hadis di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu. Kepada ibu-ibu. Wa wa'dal banat, dan memendam anak-anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahad, dan apa namanya, menolak dan memberi. Wa karihalakum salatan, dan Allah benci kepada kalian tiga perkara. Yang pertama, kila wa qol, ya, kata ini kata itu. Jadi kalau berbicara harus tegas, jangan kata ini kata itu. Ini Allah benci kepadanya. Wa kathratus su'al, yang kedua, banyak bertanya. Ya, sok ngeyel dalam bertanya, Allah benci. Wa ida'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Inilah tiga perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keterangan daripada hadis ini, amma ukukul ummahat, adapun durhaka kepada ibu-ibu, faharamun, maka haram hukumnya. Wa huwa minal kabairi bi ijma'il ulama. Durhaka kepada ibu-ibu adalah merupakan dosa-dosa besar, termasuk minal kabair, dosa yang paling besar sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa qad tadhaharat al ahaditsu sahihatu ala adbihi minal kabair. Dan telah banyak hadis-hadis yang sahih di mana menganggapnya, memasukkannya dosa kepada ibu, minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Wa kadzalika uququl abai minal kabair. Begitu juga durhaka kepada bapak-bapak, ya, kepada bapak, kemudian meremehkan atau menganggap enteng, maka termasuk di antara al-kabair, dosa besar. Kemudian wa innama iktasarahuna 'alal ummahat li'anna hurmatahunna akadun min hurmatil aba. Adapun di dalam hadis ini Rasulullah memperkuat kedudukan ibu, di sini tidak disebutkan bapak, padahal sama saja. Kenapa ibu lebih dikuatkan oleh Rasulullah? Di sini alasannya karena kehormatan ibu lebih kuat daripada kehormatan bapak bagi anak. Bayangkan, 9 bulan yang mengandung kita. Dalam 9 bulan itu tentunya para jamaah stres berat, ya. Apalagi kemudian disakiti oleh suaminya. Ini sungguh luar biasa. Maka kehormatan ibu lebih kuat daripada kehormatan bapak. Meskipun ketika berbicara dosa kepada keduanya sama besarnya. Sama-sama minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina qala lahu sa'il, ketika bertanya kepadanya seorang yang bertanya, man abarru, kepada siapa ya Rasulullah aku lebih berbuat baik? Qala ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, sampai 3 kali. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Qala firrabi'ah, maka berkatalah pada yang keempat, summa abaka, kemudian kepada bapakmu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada kedudukan bapak. Kemudian alasan berikutnya, wa li'anna aktsarul uquqa yaqau lil ummahat, ya, karena kebanyakan durhaka itu kepada ibu-ibu. Kalau kepada bapak, wah, dipenderlengi saja sudah takut, ya. Bapaknya dehem aja sudah gimana? Lari. Apalagi bapaknya mantan apa? Mantan tentara gitu, ya. Atau bodyguard, masya Allah, ya, menakutkan. Tapi ibu coba bagaimana? Ibu suaranya saja lemah gitu, ya. Ya, kemudian suaranya lemah, kondisinya juga lemah. Maka akhirnya yang banyak terjadi, anak itu durhaka kepada ibu, meremehkan, bahkan membentak terkadang. Nah, inilah makanya kemudian Rasul diperkuat kedudukannya, agar kita ini tahu bahwa kedudukan ibu pun lebih tinggi daripada kedudukan orang tua yang lainnya. Maka Rasulullah kemudian sebut sampai 3 kali. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Wa yatma'al auladu fihinna. Dan terkadang anak-anak itu lebih tamak kepada ibunya. Maka kemudian Rasulullah perkuat kedudukannya, agar juga menghormatinya sebagaimana takut kepada bapaknya. Waqad sabaqa bayanu haqiqatil uquqi wa ma yata'allaqu bihi fi kitabil iman. Dan sudah terdahulu keterangan tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua dan apa-apa yang berhubungan dengan kitab-kitab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita berharap kepada Allah dengan belajar ilmu tentang pentingnya menghormati orang tua ini, atau pentingnya birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, agar kita punya ilmu yang baik. Karena para jamaah, beda dengan ketika belum punya ilmu. Kalau belum punya ilmu, itu artinya pada diri kita belum ada solusi, para jamaah. Belum ada solusi untuk menghadapi masalah itu. Masalah apa? Yaitu masalah berhadapan dengan orang tua. Kita belum punya ilmunya. Karena belum punya ilmunya, maka kita akan jatuh kepadanya. Kita akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua tanpa ada rasa takut sama sekali. Tidak punya solusi sama sekali. Ini berbeda dengan ketika kita punya ilmu. Kita tahu hukumnya, kedudukannya kita tahu. Karena kita membaca Al-Quran dan kita membaca hadis tentang pentingnya birrul walidain, pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Mungkin para jamaah, mungkin. Karena manusia itu wataknya beda-beda. Ada di antara jamaah yang wataknya lunak, lembut, sehingga kepada kedua orang tuanya enak. Ketika dipanggil, Muhammad, dalam bu, monggo, nopo bu, ngersakan nopo, enak, lembut dia. Ada di antara kita yang wataknya kasar. Kalau watak kasar dipanggil, Muhammad, opo sih bu? Nah, itu watak apa? Watak kasar namanya. Mungkin di antara kita ada yang kasar sama orang tua, para jamaah. Mungkin suatu ketika kita ini berani, saking apa namanya, karena gak tahan ya, karena gak tahan, kemudian karena kakunya, sehingga kemudian bentak orang tua. Tapi apa bedanya dengan yang tidak punya ilmu tadi? Kalau yang punya ilmu, para jamaah, begitu dia merasa membentak orang tua, kita akan teringat dengan ayat ini. Bukankah Allah mengharamkan saya berani dengan kedua orang tua? Bukankah kedudukan orang tua di dalam Al-Quran setingkat dengan beribadah kepadanya? Bukankah di dalam hadis dikatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua setingkat dengan jihad bersama Rasulullah? Akhirnya dia merasa bersalah. Nah, ini para jamaah. Akhirnya dia merasa bersalah di hadapan Allah. Merasa bersalah di hadapan orang tua. Betapa teganya aku terhadap kedua orang tua. Akhirnya dia akan minta maaf kepada orang tua. Dan dia akan bertobat kepada Allah. Ya Allah, aku tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Meskipun suatu ketika, namanya watak apa tadi? Watak kasar, dasar sudah watak kasar, para jamaah. Suatu ketika mencoba, bisa. Pada hari pertama, bisa. Karena kadang orang tua itu, ada yang memang baik, para jamaah. Ada orang tua itu, kalau orang tua bapak-bapak, saya gak tahu ya, bapak ibunya. Ada orang tua itu kadang itu ngomel saja gitu ya. Setiap hari mak ngomel aja, gak ada apa-apa, ngomel aja. Ya, banyak kali. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel. Lama-lama pikiran kita gimana? Pegel kabeh gitu loh. Mbok diem sih, Pak. Apa sih, Bu? Nah, ini kan sudah tekanan namanya kan? Apa sih, Bu? Ini sudah tekan namanya. Dan ini sudah dosa. Tapi karena kita punya ilmu, para jemaah, subhanallah. Aku kok kasar lagi sama orang tua begitu. Takut akhirnya. Inilah para jemaah perbedaannya antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Dan begitu juga dalam segala hal. Makanya Allah mengatakan di dalam banyak ayat, di dalam beberapa ayat, ya, la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang punya ilmu, tidak sama. Dengan yang melihat tidak sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Tidak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, tidak sama. Orang yang tidak tahu, para jemaah, tidak punya ilmu. Dia benci, ya benci begitu. Bahkan mungkin dia akan ngomong begini, bah mate apa lagi itu, para jemaah. Padahal kepada orang tua itu, mati gak apa-apa itu. Tapi orang yang masih punya ilmu tidak, para jemaah, tidak. Dia akan menyesal ketika dia merasa salah. Ya, dia akan merasa menyesal dan dia akan bertobat kepada Allah dan dia berjanji untuk tidak melakukan lagi pada yang berikutnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu dosa. Begitulah kita di dalam Islam itu diperlukan ilmu, para jemaah. Contoh seperti orang yang punya ilmu pernah ikut pengajian bahwa sholat itu wajib, bahwa barang siapa tidak sholat Allah akan memberikan siksaan yang berat. Dengan mereka-mereka yang gak pernah ngaji, mereka-mereka yang gak pernah ngaji, maka ketika dua orang ini sama-sama gak sholat, yang gak pernah ngaji ini gak tahu hukum sholat itu seperti apa, ya sudah, gak ada pikiran takut sudah, yang gak sholat gak sholat. Tapi yang masih ngaji, para jemaah, yang pernah dengar keterangan tentang sholat, dia pasti akan merasa takut, kenapa saya tidak sholat. Dia akan pikirannya selalu ditakut-takuti, dibayang-bayangi dengan api neraka jahanam. Itulah kalau punya ilmu. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita belajar ayat dan hadis tentang birrul walidain ini, semoga mengantarkan kita, karena masih ada umur bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan mengantar kita semua untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, para jemaah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. Oh, apa ini? Oh, masya Allah. Kalau ada yang tanya, persilakan. Tak pikir ini. Belum. Baik, para jemaah, saya pikir ini suara azan ya. Saya pikir suara azan, makanya saya percepat, saya ambil langkah supaya ditutup gitu ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo, monggo. Apakah kedudukan mertua dengan ibu sama? Di dalam Islam tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara orang tua kandung dengan mertua. Karena setelah dia jadi mertua, dia statusnya adalah orang tua kita. Cuman barangkali orang tua kandung biasanya lebih apa? Lebih kedudukannya lebih menakutkan dalam hati biasanya. Tapi Islam mendudukan sama, para jemaah. Hendaknya mereka sama-sama dimuliakan. Karena dia adalah orang tua bagi istri kita. Nah, istri kita adalah pasangan kita yang akan kita ajak untuk bersama-sama menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sama akhirnya. Ya, di dalam Islam kita tidak dibedakan. Oh, ini mertua, kalau mertua boleh agak disentak sedikit, kalau ibu enggak boleh, ini jangan, sama kedudukannya. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Monggo. Harus juga orang tua keduanya meninggal, mertua juga. Iya. Kita harus bagaimana? Nah, sekarang kalau kepada kedua orang tua kita enggak sempat berbuat baik, sementara mereka sudah meninggal, para jamaah, di dalam Islam ada solusi. Ada solusi, para jamaah. Di antaranya adalah kita berusaha memperbaiki teman-teman orang tua. Ya, termasuk bibi-bibinya, tante-tantenya, ya kan? Kan masih ada. Anggap saja mereka wakil daripada orang tua. Ya, terutama kepada teman dekat orang tua kita. Yang dulunya mereka saling sering apa? Sering antar-antar, misalnya sering berdekatan. Ya, kita juga sering silaturahim karena dia kita anggap ini teman kedua orang tua kita. Jadi ini diantara kesempatan bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada lagi pertanyaan lain? Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tattaqun. Pada surah Al-Maidah ayat 25 ya, ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita mencari wasilah. Ya, baik kita lihat dulu keterangannya para jamaah. Surah Al-Maidah pada ayat ke-25. Saya terpengaruh dengan suara ini para jemaah. Saya pikir ini adalah apa? Suara azan. Ayat ke-35 ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah kepadanya al-wasilah dan berjihadlah kalian di jalannya agar kalian mendapatkan kemenangan. Al-wasilah di sini di dalam Islam, al-wasilah itu adalah sebuah derajat di sisi Allah. Sebuah derajat di sisi Allah. Di mana di dalam surga adalah ada wasilah, ada derajat-derajat di sana. Dan al-wasilah juga bisa bermakna perantara. Al-wasilah juga bisa bermakna perantara. Tetapi perantara yang dimaksud di sini, para ulama salaf, ya, para ulama salaf memberikan makna yang dimaksud perantara di sini bukan seperti perantara yang biasa dipakai oleh orang Jawa, yaitu makan-makan apa langsung ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ini kata mereka apa? Ini wasilah, bukan para jamaah. Ila hadratis Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar kok disebut ya. Ini tidak boleh ya. Al-wasilah di sini adalah yaitu misalnya kita meminta doa kepada orang yang masih hidup. Ya, kita datang ke Pak Yai kita, ke Ustaz kita. Ustaz, saya mau ujian Ustaz, minta doanya. Kemudian Ustaz, ya Allah, berilah dia kemudahan. Ini namanya al-wasilah. Sebagaimana para sahabat dulu ketika Nabi masih hidup, datang kepada Nabi. Lama enggak hujan. Ya Rasulullah, ini sudah lama enggak hujan, ya, mintalah kepada Allah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya sampai turun hujan. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, tak teruskan sedikit ya. Ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat berduyun-duyun datang ke Paman Abbas. Paman Abbas pun berdoa, turun hujan. Nah, bukan kepada orang yang sudah mati. Kalau seandainya berwasilah kepada orang mati itu boleh para jamaah, maka para sahabat langsung datang ke kuburan Rasulullah. Tapi tidak. Para sahabat, bahkan sahabat mengatakan kepada Paman Abbas, wahai Paman Abbas, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami berwasilah kepada Rasulullah. Sekarang beliau sudah mati, kepada engkau lah kami berwasilah. Ini diantaranya. Dan diantara berwasilah lagi, boleh kepada amal soleh para jamaah. Misalnya kita punya kesulitan. Ada banyak macam kesulitan. Kita katakan, ya Allah, saya dulu pernah menolong anak yatim, ya Allah. Anak yatim yang di sana saya tolong sampai dia jadi sarjana, ya Allah. Kalau memang itu baik dan kau terima, ya Allah, selamatkan aku dari bencana ini, ya Allah. Ini boleh dalam Islam. Yang tidak boleh bawa kembang apa? Kembang kenongo datang ke kuburan Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel. Wah, ini Mbah Sunan Ampel sudah mati. Dia SMS saja sudah enggak balesin, kenapa diminta gitu loh. Ini otak kita kadang beku. Otak mereka kadang beku ya. Masya Allah. Apalagi datang-datang ke Sunan Ampel kalau rombongan. Misalnya pas sholat maghrib, mereka mesti sholat jamaah dulu. Ayo berjamaah dulu katanya. Rombongannya jadi ketua, jadi imamnya. Begitu dalam sholat dia berkata, imamnya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, dalam rangka meringkas waktu, mari kita segera ke kuburan. Silakan nanti apa perlunya disebutkan di kuburan. Wassalam. Tadi dalam sholat nyebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu habis sholat, hilang iyyaka na'budunya. Yang ada nyembah Sunan Ampel. Nauzubillah. Sampai di sini para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.